이제 그래서 아무튼 mungkin ada request dari saudara semua yang di bagian kiri kanan belakang mungkin ada request. Terima kasih.